Mitra Bisnis, pemerintah DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk melintasi jalan-jalan protokol, di antaranya Jalan Rasuna Said Kuningan, Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Hayam Wuruk sebagai program pengendalian kemacetan lalu lintas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Ya, pada prinsipnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI kan baik. Yang penting nanti ide ini kalau waktu praktek, pelaksanaannya benar. Jangan sampai mobil yang disiapkan, yang gratis itu untuk menggantikan sepeda motor itu, tahu-tahu mogok gitu, atau kurang bagus gitu, yang penting. Yang kedua, parkir sepeda motor mereka itu tempatnya di mana? Kan harus ada alokasi dong. Jangan sampai kita parkir sembarangan juga. Ya, kita ini kan memang... Kalau orang naik motor itu karena transportasi publiknya kan tidak nyaman atau tidak enak lah. Makanya mereka lebih mau naik motor supaya cepat. Kalau kita belajar dari negara maju kan kalau transportasi publiknya bagus kan mereka nggak akan naik motor. Ya kan di Jepang ada motor, kan gitu. Ya kan, mana transportasi publiknya bagus. Hong Kong juga kan motor jarang, kan begitu. Selain itu Pak, untuk pengendalian macet, sistem parkir berbayar juga akan ditingkatkan. Jika yang tadinya hanya membayar Rp2.000, rencananya akan ditingkatkan jadi Rp10.000 per jam. Bagaimana menurut Bapak? Bagus juga itu. Jadi orang yang benar-benar butuh keluar rumah baru memang produktif gitu. Bukan kayak sekarang orang gaya-gaya aja pakai mobil, gitu. Anaknya manja-manja beli mobil bagus, di rumah mobilnya banyak. Ya, bagus juga begitu. Lalu kalau melihat keseluruhan usaha dari Pemda DKI untuk mengatasi macet di Jakarta, bagaimana pandangan Pak Santo? Semua arahnya kan positif nih sekarang. MRT yang tidak ada yang berani eksekusi sekarang sudah dieksekusi. Memang kelihatannya kan agak ruwet, ganggu, tapi intinya kan mereka bergerak maju ini. Kalau MRT di Jakarta oke, bagus, develop, berarti kan publik merasa transportasi ini baru dan nyaman. Yang penting jangan ada yang aneh-aneh aja gitu. Bagus ini, udah positif ini. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.